Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna thaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 2. 2 apa nih? Jumadil awal mas. Kenapa pada diem? Atau tanggal 28 Desember, tanggal 28 Desember 2019. Nah, kita akan lanjutkan. Ya. Tanggal 2 Jumadil Awal 1441 Hijriah atau tanggal 28 Desember 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusin Muhimmah li Ammatil Ummah. Dan yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Nah, kita sampai pada yang buku aslinya halaman 57, yang PDF-nya halaman 54. Kaitannya tentang arkanul iman. Syekh berkata pada kajian yang lalu, qala Syekh rahimahullah, ad-darsus tsalits arkanul Islam, arkanul iman. Ya, ad-darsus tsalits arkanul iman. Arkanul iman wa hiya sittatun: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Kajian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, itu rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, di sini kita sampai halaman 57 atau 54. Di sini tentang fal a'malu wat-ta'atu wa anwa'ul qurbat innama takunu maqbulatan minal 'amil idza kanat qa'imatan 'ala imanin sahihin wa 'aqidatin rasikhatin tsabitatin fil qalb. Amal, berbagai macam amalan, berbagai macam ketaatan, dan macam-macam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, artinya bentuk-bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ini akan diterima dari pelakunya apabila pelakunya itu apa? Imannya benar, akidahnya lurus, ya, menetap di dalam hatinya. Artinya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, itu tidak dicampuri dengan niat yang jelek, kemudian dilakukan dengan keyakinan bahwasanya ini adalah kewajiban dia, kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Rabbnya. Walihada fal imanu, maka dengan ini iman itu bi usulihil azimati, dengan dasarnya yang begitu agung, wa ususihi matinah, dan landasannya yang kokoh, yusahil a'mala, itu bisa meluruskan, membenarkan berbagai macam amalan. Wala takunu maqbulatan illa bi, dan tidak akan diterima kecuali dengannya. Dengan apa? Dengan apa? Iman yang sahih, dengan akidah yang lurus. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Di surat Al-Isra ayat 19. Surat Al-Isra surat keberapa? Fakun. Terus satu lagi 17. Sat. Ini wa man arada al-akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia dalam keadaan mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Makanya kalau dilihat kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu itu tidak dapat dihalang. Ini kaitannya dengan apa? Tentang ayat ini berkaitan dengan apa? Tentang amal. Tentang amal seorang, di mana di sini tidak akan diterima kecuali dengan iman yang sahih. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman pula, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dan barang siapa melakukan amal saleh, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, maka dia itu adalah seorang mukmin. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat dalam makna ini sangat banyak sekali. Wa qad dalla al-kitabu wa sunnatu 'ala anna al-imana yaqumu 'ala arkanin sittatin. Wa qad 'arafna anna rukna huwa janibus syai'i laqwa alladhi la qiyama li syai'i illa 'alayhi. Fa arkanul imani hiya da'a'imul iman wa usuluhu wa a'madatuhu allati 'alayha yartakiz. Fala qiyama lil imani illa 'alayha wa hiya usulun sittatun ja'a tibyanuha fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wa hiya usulun ittafaqa al-anbiya kulluhum min awwalihim ila akhirihim ala da'wati ilaiha bal inna da'wati al-anbiya ittafaqa al-anbiya tartakizu ala hadhihi al-usul wa taqumu 'alayha wa qad qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Ya, kita terjemahkan dulu. Jadi maka dalal kitab wa sunnah ala annal iman yakumu ala arkanin sittati. Dan ini ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya iman itu ya akan tegak berdasarkan 6 rukun. Waqad arafna, dan kita sudah mengetahui anna rukna huwa janibu syai al-aqwa. Rukun itu ya kita sudah mengetahuinya bahwasanya rukun itu adalah sisi dari sesuatu yang paling kuat. Ya, sisi bagian sesuatu yang paling kuat. Alladzi la qiyama li syai' illa 'alaihi. Yang suatu itu tidak akan kuat berdiri kecuali dengannya. Itu rukun. Fa arkanul iman, maka rukun iman itu hiya da'imul iman. Rukun iman itu adalah seperti tiangnya iman. Wa usul. Ya, dan juga pondasinya, wa amadatu, dan juga tiang-tiangnya, allati 'alaiha yartakizu, di mana dengan tiang-tiang itu suatu bangunan itu bisa tegak, tidak goncang, tidak gampang roboh. Fala qiyama lil iman illa 'alaiha, maka tidak iman itu tidak akan berdiri sempurna kecuali dengannya. Wa ya usulun sittatun ja'at bayanuha fi kitabillahi wa sunnati rasulnya. Yang demikian ini adalah usulun sittatun, dasar yang 6. Ja'at bayanuha fi kitabillahi. Ya, telah ada timbangannya, dasarnya itu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ya al-imanu billah. 6 pondasi itu adalah yang pertama iman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, dan juga iman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hiya usulun ittafaqal anbiya kulluhum, dan ini adalah pondasi yang para nabi bersepakat. Seluruhnya para nabi bersepakat, min awalihim ila akhirin, dari awal nabi hingga akhir nabi. Awal nabi siapa? Akhir nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awal rasul? Nuh alaihissalam. Dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya Nuh anta awal rusul, ya Nuh anta awal rusul, wahai Nuh engkau adalah rasul yang pertama, awal rusul. Ini di dalam hadis yang panjang tentang Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal inna da'watil anbiya, bahkan dakwahnya para nabi, ya dakwahnya para nabi, jadi dakwahnya para nabi itu adalah apa? Ya ini disebutkan al-imanu billah wa malaikatuhu wa kutubihi wa rusulihi. Ya, bal inna da'watil anbiya tartakizu ala hadhil usul wa taqumu 'alaiha. Dakwah para nabi itu ditegakkan berdasarkan pondasi-pondasi ini dan tidak bisa tegak berdiri di atas, ya, wa taqumu 'alaiha, dan juga dakwah para nabi itu membutuhkan apa? Usul, landasan-landasan. Nah, waqad qala nabiyuna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para nabi. Tentang para nabi. Maksudnya apa di situ? Nah, sekarang ana mau bertanya kepada antum. Nabi itu jumlahnya berapa? Ayo. 124.000. Nih. Cuman di situ dijelaskan para ulama dari 124.000 itu tidak membawa risalah kecuali beberapa saja. Kecuali beberapa saja. Dan dijelaskan Nabi SAW bersabda di sini tentang kaitannya dengan al-anbiya'u ikhwatun li'alatin. Para nabi itu, ya, para nabi itu adalah, ya, li'alatin. Li'alatin maksudnya di sini adalah bersaudara, seayah. Bersaudara searah, seayah. Ummahatuhum satta, ibunya mereka beda-beda. Wadinuhum wahid, namun agamanya satu, sama. Paham sebenarnya? Ininya beda-beda, bapaknya satu, ibunya beda-beda. Beda-beda, banyak. Beraneka ragam itu satta. Dan ai, ya, anna au ai aqidatuhum wahidatun wa usuluhum wahidatun, maksudnya adalah akidahnya para nabi itu satu dan basic dakwahnya para nabi itu satu, itu tauhid. Waliha ada yaqulul ulama, maka ada ulama yang mengatakan innal umura al-i'tiqadi, innal umura al-i'tiqadi jadi walihada yaqulul ulama, ulama berkata innal umura al-i'tiqadi wa usula diniyati laysat mimma yadkhulu nasukh. Sesungguhnya perkara i'tiqad, keyakinan dan dasar dari agama itu bukan termasuk masuk dalam kaitannya bisa dihapuskan begitu saja. La fi syariatin Nabi SAW wahid, begitu pula tidak dalam syariat. Ya. Jadi bukan la fi syariati Nabi SAW wahid, karena secara jelasnya bahwasanya para nabi itu beda-beda tapi syariatnya satu. Wala baina nabiyyin wa akhar, dan tidak ada ya, ini tidak masuk dalam laisat mimma yadkhulun nusuh, tidak masuk dalam nasakh. Nasakh itu peniadaan yang tidak masuk dalam zaman yang akan datang. Ini dihapuskan karena dengan sebab contohnya nasakh itu hadis tentang aftara al-hajjam wal-mahjum. telah berbuka, orang yang membekam dan dibekam. Tapi hadis itu mansukh, kaitannya dengan tarikh. Mansukh artinya dihapus, ya, dengan tarikh, yaitu ketika Nabi SAW itu melakukan haji dan beliau minta bekam. Wawa so'imun wawa, ya, muhrim. Beliau dalam keadaan memakai kain ihram dan beliau dalam keadaan apa? Puasa. Dan itu menunjukkan bahwasanya saat itu Nabi SAW memberikan kemudahan banyak sekali kepada kaum muslim. Nah, disebutkan di sini. Yaitu tidak ada syariat nabi yang satu, dan tidak pula di antara para nabi itu dibandingkan dengan yang lainnya, maka ini disebutkan wa innama naskhu yakunu fi syara'il wal ahkam. Penghapusan itu hanya pada syariat-syariat dan hukum. Kalau dalam hal akidah itu enggak ada. Ini kekuatan hidupnya sudah mulai berkurang. Allahumma musta'an. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Di surat Al-Maidah ayat 48 Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Maidah ayat 8 dan dijelaskan di sini di ayat 48 ini. Ini kaitannya dengan apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, untuk tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Kita berikan aturan syir'atan wa minhaja, aturan dan jalan yang terang. Sehingga di sini amal aqidatu wahidatun, sedangkan akidah satu. Wa man yaqra'ul Qur'an wa ma qassallahu tabaraka wa ta'ala min khabaril anbiya wa dzikri da'watihim matakumu alaihi min usulin wa ususin. Jadi di sini amal aqidatul wahidatun, ya, amal aqidatu wahidatun, sedangkan akidah yang satu, akidahnya satu. Wa man yaqra'ul Qur'an wa ma qassahu Allahu tabarakata. Dan bagi orang yang baca Al-Qur'an dan apa yang Allah telah kisahkan, min khabar al-anbiya, dari pengabaran tentang para nabi, wa dzikri da'watihim, dan menyebutkan dakwahnya mereka. Wa ma taqumu alaihi min usulin au ususin. Ini tidak ada landasannya maupun asal usulnya. Namun dikatakan di sini wa mataqumu alaihi min usuli wa ususin. Di sini termasuk min khabaril anbiya wa dzikri da'watihim. Jadi Allah Azza wa Jalla itu mengabarkan tentang kisah para nabi, pengabaran para nabi, dan menyebutkan dakwahnya mereka. Wa ma taqumu alaihi min usulin wa ususin. Dan ini bisa tidak tegak kalau hanya berupa asal pondasi saja. Yajidu anna hadil usula barizatun fi da'watil anbiya'illahi wa rasulihi alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Dan dapatin di sini bahwasanya yajidu anna hadil usula barizatun fi da'watil anbiya illahi wa rasulihi alaihim salatu wassalam ajma'in. Dan akan didapati bahwasanya pondasi dari dakwahnya para nabi dan para rasulnya itu adalah lurus, lurus semuanya. Wa usul iman mutalazimatun mutarabitatun la yanfaq ba'duha an ba'din. Al-imanu bi ba'diha yaqtadil imana bi baqiha. Pondasi iman itu mengharuskan, ada keharusan, ada pengikatan. Kekuatan internetnya sudah mulai berkurang. Allahumma musta'an la hawla wa la quwwata. Jadi wa usulul iman mutalazimatun mutarabitatun wa la yanfaq ba'duha an ba'din. Jadi asal iman itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya, sebagian dengan sebagian lainnya tidak bisa dipisahkan. Al-imanu biba'diha yaqtadi iman bibaqiha. Iman dengan sebagian itu mengharuskan iman kepada yang lainnya. Wal kufru biba'diha au bi syai'in minha kufrun biha kullaha. Kalau orang itu mengingkari sebagian dari iman itu, sesuatu darinya, maka dia bisa kufurnya semuanya dianggap kufur. Faddinu la yakumu illa ala hadil usul. Jadi kalau di sini iman mengimani sebagian mengharuskan mengimani semuanya, sedangkan kufur sedikit saja maka dianggap kufur semuanya karena tidak akan sempurna. Faddinu la yakumu illa ala hadil usul kulliha mustami'atan. Agama itu tidak akan bisa tegak kecuali dasarnya ini semuanya bersatu padu, semua menjadi satu. faman akhalla bi syai'in min hadhil usul falam yu'min bi. Barang siapa yang kosong, ada sesuatu yang kosong dari dasar pondasi tadi, usul maksudnya di sini usul din, iman, usul iman ini, maka dia tidak dianggap beriman dengannya. Batala imanuhu, batal imannya. Contohnya ada rukun iman yang 6, tapi dia hanya merukun mengimani yang 5 saja. Maka itu pun batal. Itu pun batal imannya. Wa habita amalu, dan sirnanya ya amalnya. Amalnya menjadi sia-sia. Jadi tidak diterima. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wa mithlu hadhil usul lil iman kama taqaddama kama thalil usul lil asjar. Sebagaimana sudah berlalu ya, pemisalan tentang pondasi iman ini sebagaimana telah berlalu, itu seperti apa? Akar dari pohon. Ara'aitum law anna syajaratan quti'a asluha kaifa yakunu sya'nuha. Bagaimana menurutmu kalau pohon itu dipotong akarnya, bagaimana dengan kondisinya dia? Bisa tetap berdiri enggak? Fahada fahakada sya'nu fil iman. Maka demikianlah kondisi dari iman juga. Idan tafa syai'un min usulihil adhimati allati la qiyama lahu illa 'alayha. Maka apabila ada suatu yang tidak tegak, maka dia akan runtuh semuanya. Insyaallah. Komplit. Seminggu, Mas. Nah, ya. Komplit seminggu dengan afwan. Allahumma barik. Wazadaka bihirsan. Wa qad jaa'a tibyanu hadhil usul fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan telah ada tibyan itu adanya timbangan, dan telah ada timbangan dari usul. Kenapa disebut hadil usul? Usul maksudnya di sini apa? Usul iman. Ya, usul iman. Maksudnya apa? Rukun iman. Timbangan rukun iman ini dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada. Wa alaihi fa innahu kullama 'aduma nasibul 'abdi wa haddahu min al-kitabi wa sunnati qira'atan wa tafaqquhan ta'ammulan wa tadabburan 'aduma haddahu min hadhil usuli wa zada nasibuhu minha. Ini sama dengan kemarin yang kita bahas tentang syarah ta'dhimul ilm. Yaitu di sini manakala bagian seorang hamba itu makin besar bagiannya, keberuntungan dia dari Al-Quran dan Sunnah, dia membaca, dia memahaminya, dia mengamati, dia mentadaburinya, maka dia telah mendapatkan bagian keuntungan yang sangat besar dari pondasi tersebut, dan dia akan bertambah bagiannya, bagian apa? Dari rukun iman tersebut. Walihada fa innan nasa yatafawatuna fil iman biha bihasabi tafawutihim fi fahmil Quran wa fahmi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Jadi di sini seseorang itu bisa saling mendahului dalam iman bihasbi tawafutihim fi fahmil Quran wa fahmi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi dia dalam iman itu disesuaikan dengan posisi dia dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi SAW. Artinya akan berbeda-beda antara kondisi satu orang dengan yang lainnya, akan berbeda-beda. Maka iman laisa fi nafs daraja, iman seorang hamba itu tidak dalam derajat yang sama, derajatnya beda-beda. Paham? Sama halnya kita sekarang kajian ya, terkena serangan hempasan badai ya, badai ngantuk, badai capek, badai lemah letih lesu, tapi kemudian ketika antum tetap semangat, Allah Azza wa Jalla akan memberikan itu bagian yang besar dari pemahaman. Karena apa? Begitu juga tentang ilmu. Semakin kita bisa besar, semakin besar kita memuliakan ilmu, maka semakin besar pula bagian yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang memuliakan ilmu itu. Paham-paham di sini? Karena antum lihat salah satu bagian perbedaan yang paling mencolok dari orang yang tidak memuliakan ilmu, ketika di dalamnya disebut nama Allah, Al-Quran dibacakan, As-Sunnah dibacakan, mereka melengos, gak butuh, bahkan justru bergegas keluar karena mereka tidak memuliakan ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Yang mereka dapatkan dari ilmu ya sebatas itu saja, melengosannya itu sebatas berpalingnya mereka dari ilmu, sehingga ilmu pun tidak akan mereka dapati karena mereka tidak memuliakan ilmu. Bahasa Jawanya paling mudah adalah sopo sing ra ngajeni ilmu kewirangan. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka dia akan memalukan. Memalukan dalam arti apa? Hidupnya dia akan terus-menerus dalam kebodohan. Karena bodoh itu malu sebenarnya. Tapi ternyata sekarang ini orang bodoh justru bangga. Inilah wolak wali zaman. Ya kan, nanti kalau bahasa Jawa itu sendalang, bukan kajian. Sehingga di sini fa inna kullama adamat, fa inna ma kullama adamat 'indal 'abdi wa tamakkanat fi qalbihi asy-syawahidu wad-dalailu wal-barahinu wal-hujaju 'ala hadhihi al-usul wa ma tazulu bihi asy-syabahu allati yulqiha syaitan zada imanuhu ya zada imanuhu rasukhan wa quwwatan wa tamakkunan. Sehingga di sini Anda bisa lihat jadi ketika seorang hamba, ini seorang hamba, fa innahu kullama adumat indal abdi, ketika seorang hamba itu apa? Besar bagiannya itu besar. Ya. Kullama adumat 'indal 'abdi tamakkanat fi qalbihi syawahidu wad-dalailu wal barahinu wa hujaju 'ala hadhihi al-usul. Ya. Ketika seorang hamba itu baginya makin agung rukun-rukun iman itu baginya, wa tamakkanat fi qalbihi, dan menghujam kuat di dalam hatinya, Asy-syawahidu wad-dalailu wal-barahinu wal-hujaju. Semua penguat, semua dalil-dalil, keterangan-keterangan dan hujah-hujah tentang rukun iman. Maka wa matazulu bihi syabahu allati yulqiha syaitan. Maka dia tidak akan bergeming, tidak akan ada mencederai syubhat apa saja yang syaitan lemparkan kepadanya. Maka dia akan tetap kuat. Zada imanuhu, karena imannya bertambah. Zada imanuhu, karena imannya bertambah. Kelurusan dan kekuatan dan tamakkunan, makin menancap kuat. Maka yang disebutkan di surat Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu yukum zadatuhum hadi imana. Fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Di surat At-Taubah, ya, di surat 124 ayat 124, atau di sini 124 105, ya, ini jadi dikatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu adi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, ya, wa idza ma unzilat surah, faminhum man yaqulu, maka di antara mereka orang-orang munafik, maksudnya ini, ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Wa hum yastabshirun, mereka merasa bergembira. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, dan sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, fazadaduhum ridsa, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, ila ridsihim, di samping kekafiran mereka yang masih ya sudah ada, memang aslinya kafir, tambah kafir lagi itu. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nasallahu alaihi. Allahumma staghfir. La haula quwwata illa billah. Ini ngeri loh, Mas. Kemarin ana memberikan perumpamaan yang sampai sekarang pun ana berpikir, subhanallah, bagaimana Allah itu memberikan ide seperti itu. Kemarin ana menjelaskan di kajian bedogan bahwasanya labudda min saks an yatarakaz fis sanad wa yatakhayyar fis sanad. Maka seorang itu harus menelusuri, mendetailkan tentang sanad. Nah, ana waktu itu berpikir untuk menjelaskan tentang apa bedanya sanad dan matan, karena di kol Mufid dijelaskan ayyuhuma afdal bainal sanad wal matan, mana yang lebih utama antara sanad dan matan. Dan saat itu ana jelaskan bahwasanya sanad itu adalah jalannya antum, seperti jalannya antum dalam menimba ilmu syar'i. Jadi dari rumah antum sampai ke tempat kajian itu sanad, dan ketika di kajian ini matan. Maksudnya seperti ini. Di sanadnya antum menjadi kuat ketika bisa jadi antum itu melakukan satu kebaikan atau dua kebaikan atau bahkan tiga kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan memudahkan antum untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Kebaikan yang dimaksud sanad di sini adalah kemudahan antum untuk mendatangi majlis ilmu. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Dhaif al-Aziz, ya. Allah baik. Makanya anak katakan kemarin bahwasanya sanad itu sebagaimana jalannya antum, sanad itu sebenarnya rantai dari satu rawi ke rawi yang lain. Tapi ana membuat kiasan untuk takribuddin itu kaitannya dengan apa? Sanad itu seperti halnya ketika antum itu mendatangi majlis ilmu. Jalan yang antum tempuh dalam rangka mendatangi majlis ilmu itu seperti sanad. Ketika sanadnya antum kuat, maka kemudahan antum dalam mendatangi majlis ilmu itu kuat. Karena apa? Karena satu kebaikan antum sebagai perawinya antum itu akan menemui perawi yang lain yang kuat. Begitu juga akan menemui kebaikan yang lainnya yang kuat, sehingga dimudahkan orang itu untuk bisa mendatangi majlis ilmu. Dan berapa banyak orang yang mempunyai sanadnya lemah karena dia melakukan satu kejelekan akan mengakibatkan kejelekan yang lainnya. Paham sampai sini? Antum tadinya semangat menuntut ilmu syar'i, sanadnya antum kuat. Tapi begitu malas melanda, kemudian penyakit futur melanda, itu akhirnya sanad itu menjadi apa? Lemah, lemah, lemah. Akhirnya matan itu artinya apa yang antum dapatkan di majlis ilmu itu pun lemah. Tapi bisa jadi matanya kuat, sanadnya lemah. Tapi bisa jadi juga matanya kuat dan sanadnya kuat. Itu Allah alam, ya, dari ilmu cocologi yang ana amati, bahwa sesungguhnya perumpamaan kita dan ilmu itu sebagaimana ketika kita itu mendalami tentang hadis, ada sanad dan ada matan, ada jalannya antum dalam rangka mengunjungi majlis ilmu, dan begitu pula setelah antum sampai di majlis ilmu itu juga termasuk di dalamnya itu adakah kebaikan, adakah kekuatan dari apa yang antum dapatkan, kefahaman yang antum dapatkan dalam majlis ilmu. Allah alam tentang hal tersebut. Kalau itu benar ya dari Allah Azza wa Jalla, kalau itu salah memang kekurangan anda dalam menyampaikannya. Yang jelas di situ bahwasanya ketika kita menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin seorang itu untuk terus menerus menuntut ilmu syar'i kecuali Allah Azza wa Jalla. Imma kita itu menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan murkanya Allah, atau imma kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Karena penjagaan Allah Azza wa Jalla itu bagi orang menuntut ilmu syar'i itu dua itu yang asasi. Dua itu yang asasi. Yang pertama, dijauhkan dari kemaksiatan, dosa. Dan yang kedua, diberikan istiqomah. Ini hasilnya saling terkait. Ketika orang itu menjauhi dosa dan maksiat, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang asasi, yang hakiki adalah menimba ilmu syar'i. Maka antum lihat orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, kelalaian, itu sulit untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. bukan berarti bahwasanya orang-orang yang istiqomah itu enggak melakukan dosa. Bukan. Betul dia melakukan dosa, tapi bisa jadi tobatnya cepat. Kemudian Allah jaga dia karena dia menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Ya gulam ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujah. Wahai pemuda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah dekat denganmu. Maka disebutkan di sini tentang apa? Tentang usul iman, rukun-rukun iman itu akan menghujam kepada seorang hamba manakala apa? Dia mengagungkan dari usul iman tersebut. Nah, kemudian ini sudah mau jam 6:30, 6:30. Insya Allah kita akan lanjutkan besok kajian tentang Arkanul Iman ini sampai halaman 55 atau di sini 59. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.